Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain yang ikut merilai, radio Al-Bayan di Cianjur, radio Insani di Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan radio-radio lain di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui streaming, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram, atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa secara online. Saya sekarang berada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Kita tidak lagi untuk sementara waktu ya, tidak lagi menyelenggarakan kajian di masjid yang dihadiri oleh jumlah jamaah yang banyak karena wabah virus corona yang sedang merebak sekarang ini, yang semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini dari kehidupan kita, dan semoga Allah memudahkan tetap semua urusan kita, memberikan kesabaran dan keistiqomahan kita di atas Islam dan Sunnah. Ya, kita lanjutkan kajian Kitab Al-Usulul Thalathah. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan salah satu kandungan dari iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya surga dan neraka. Kita sudah membahas tentang neraka, dan kita sekarang sedang membahas tentang surga. Poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, yaitu seorang muslim dengan dosa terbanyak selain syirik dan kufur. Dia tidak syirik, dia tidak kufur. Dia muslim tapi memiliki dosa yang sangat banyak dan memiliki kebaikan yang amat sangat sedikit, sehingga dia dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka dalam jangka waktu yang terlama dibanding muslim-muslim ahli maksiat yang lain. Karena dia terbesar dan terbanyak dosanya, dia yang terlama dan terdahsyat, sampai akhirnya seluruh dosanya lunas oleh azab yang diterimanya, lalu dialah yang paling akhir dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dalil tentang hal itu sudah kita terangkan. Sekarang pembahasan yang berikutnya adalah, adakah orang yang masuk surga sebelum hari kiamat? Jawabannya adalah ada. Ada beberapa. Ya, pertama adalah bapak kita semuanya, bapak seluruh manusia, yang disebut dengan sebutan Abul Bashar, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, dengan ibu kita, ibu seluruh manusia, yaitu Hawa. Dahulu mereka berdua Allah tempatkan di dalam surga. Jadi mereka pernah mengecap kenikmatan surga. Tapi kemudian karena satu kemaksiatan, melanggar satu-satunya larangan yang Allah tetapkan di sana, akhirnya kedua-duanya dikeluarkan dari surga. Diturunkan ke negeri yang penuh derita, negeri yang sekarang kita tempati, yaitu alam dunia. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah, dan kami berkata kepada Adam, hai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Surga mana? Ya, surga yang nanti kita akan tempati. Tinggallah engkau beserta istrimu di surga. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua minha dari makanan-makanan surga, ragadan, dengan nyaman, dengan lapang, dengan senang, bahagia, dengan penuh kenikmatan. Haitsu syi'tuma, sekehendak kalian berdua. Diberikan kesenangan yang tak terbatas. Ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa dahulu pernah Allah tetapkan di dalam surga. Nah, tapi di dalam surga Allah berikan satu-satunya larangan. Dan larangan ini tentu saja tidak ada, tidak sebanding dengan seluruh kenikmatan yang ada di surga. Larangannya hanya tidak boleh mendekati satu pohon saja. Tapi kemudian satu-satunya larangan ini dilanggar oleh Adam dan Hawa. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 19, kata Allah, wa ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga dan makanlah apa saja yang kalian kehendaki untuk kalian makan, bebas. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini nih. Fatakuna minal zalimin. Lalu jadilah kalian berdua ini termasuk orang-orang yang zalim. Bila melanggar larangan ini. Apa yang terjadi? Satu-satunya larangan tersebut dilanggar oleh Adam dengan cara memakan pohon yang Allah telah larang untuk didekati, bahkan dipetik buahnya dan dimakan. Apa akibatnya? Ya jelas Allah murka. Allah turunkan Adam dan Hawa dari surga dan ditempatkan ke negeri yang penuh derita. Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah Thaha sejak ayat 115 sampai ayat 123, kata Allah, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba faqulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha fawaswasa ilayhi asyaitan qala ya adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla faakala minha fabadat lahuma sawatuhuma وَطَفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَاقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah perintahkan Adam sebelumnya. Perintah untuk menetap di surga dan perintah untuk tidak mendekati satu pohon. Pohonnya itu tidak disebut pohon apa. Pohon saja satu pohon. Ya. Fanasia, tapi kemudian Adam melalaikan ini. Melupakan ini. Falam najid lahu azma, kami tidak menemukan adanya kemauan yang kuat, tekad yang membaja dalam diri Adam ini. Dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Fa'aba. Iblis ini enggan sujud. Apa yang terjadi setelah iblis tidak mau menurut apa yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam? Sujudnya itu bukan sujud dalam rangka ibadah, bukan, tapi dalam rangka menghormat. Maka malaikat sujud ketika diperintahkan. Tapi iblis ketika diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau sujud. Fa'aba, enggan. Akhirnya apa? Akhirnya dimurkai, diusir. Nah, faqulna ya Adam. Lalu kami berkata kepada Adam, inna hadha aduwul laka wali zawjik. Sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Lalu Allah mewanti-wanti. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa, jangan sekali-kali si iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga lalu kalian akan binasa. Kamu ini akan menderita kalau mampu dihasut sampai dikeluarkan dari surga oleh Allah karena terbawa rayuan gombal si iblis laknatullahi alaih. Lalu Allah menggambarkan seperti pangbibita atau iming-iming tentang keindahan, kebahagiaan, kehidupan di surga. Kata Allah, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sesungguhnya bagi kamu di dalam surga ini kamu tidak akan merasakan lapar, tidak akan juga telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, kamu juga tidak akan pernah kehausan di dalamnya, dalam surga itu, dan tidak akan kepanasan, tidak kegerahan, adem, tidak akan haus, tidak ada lapar, tidak ada telanjang, tidak ada lelah, tidak ada bosan, tidak ada yang membuat kita menderita seperti itu, baik fisik ataupun psikis, tidak ada. Di surga tidak ada keburukan. Di dunia mah kita mengalami sakit, mengalami sakit hati, mengalami bosan, mengalami penderitaan yang lain-lain dan berakhir dengan kematian. Di surga enggak ada yang seperti itu, ya. Digambarkan oleh Allah tentang kenyamanan, kebahagiaan di surga. Apa yang terjadi? Fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu setan pun membisikkan was-was. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab At-Tadhkirah, waswas ini adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam dada, langsung muncul dalam pikiran tanpa terdengar suara apapun di telinga, tiba-tiba saja. Berkata setan kepada Adam alaih salatu wassalam, ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata setan, hei Adam, mau enggak aku tunjukkan sebuah pohon keabadian Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan atau kerajaan yang tidak pernah ada habisnya, tidak akan ada punahnya, tidak akan ada akhirnya. Lihat, pohon yang oleh Allah dilarang untuk didekati, diharamkan oleh Allah bagi Adam dan Hawa, oleh iblis laknatullahi alaih diberikan nama yang menggiurkan, disebut atau diistilahkan dengan istilah yang membuat Adam dan Hawa tertarik, disebut syajaratil khuldi, pohon keabadian. Artinya kalau kamu makan ini, kamu akan abadi di surga ini. Kalau enggak makan ini, kamu belum tentu abadi loh. Tapi kalau makan ini, abadi. Dan wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah ada punahnya. Kamu menjadi kerajaan yang berkuasa di surga yang penuh kenikmatan, kebahagiaan, kemewahan, kepuasan, dan seterusnya. Kalau kamu makan pohon ini, padahal pohon itu dilarang. Ini salah satu di antara strategi iblis dan turunannya untuk menyesatkan manusia, yaitu menamai sesuatu yang buruk, buruk dalam pandangan syariat, dinamai, diistilahkan dengan istilah yang menggoda, yang menggiurkan. Dan ini sekarang ini diapa? Diikuti oleh anak turunan iblis dari kalangan manusia. Manusia kafir, manusia ateis, manusia musyrik, manusia munafik. Itu sering mengistilahkan hal-hal yang buruk dengan istilah yang seolah-olah amat sangat baik. Seperti pemurtadan, disebut dengan modernisasi gitu ya, disebut dengan peradaban, disebut dengan gaul, disebut dengan sebutan mengikuti mode, mengikuti perkembangan zaman, modern, dan yang lain-lainnya. Sementara hal yang baik diistilahkan, diberi nama, diberi lafaz, diberi sebutan yang buruk-buruk. Seperti loyalitas kita kepada Islam disebut dengan terlalu fanatik, terlalu saklek, terlalu keras. Seperti umpamanya wanita-wanita muslimah yang menutup aurat disebut dengan keterbelengguan, disebut dengan konservatif, disebut dengan sebutan kaku lah, jumud lah, terlalu fanatik lah, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang loyal, komitmen, multazim kepada ajaran Islam itu terpojokkan, termarginalkan. Sementara orang-orang yang melanggar aturan Islam seolah-olah merekalah orang-orang yang modern, orang-orang yang gaul, orang-orang yang mengikuti peradaban, orang-orang yang gokil, orang-orang yang update, dan yang sejenisnya lah. Ini strategi iblis dahulu. Menamai pohon yang Allah haramkan dengan sebutan yang menggiurkan, syajaratul khuldi, pohon keabadian. Dan ternyata sukses besar, ternyata berhasil. Seperti berhasilnya anak-anak turunan iblis sekarang menyeret anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam ini untuk mengikuti arus modernisasi yang kebablasan, sampai keluar dari rel syariat, rambu dari agama ini, gak lagi dipedulikan, yang penting modern, walaupun modern punten rada kasar, modern, update, gaul, segala macam istilah-istilah yang menggiurkan mereka, ya. Dan sukses besar. Apa yang terjadi? Fa'akala Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang tersebut. Apa yang terjadi setelah makan buah? Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka kata orang Sunda mah baragadal. Terbuka seluruh auratnya. Aurat Adam, aurat dan Hawa tiba-tiba terbuka. Pakaiannya tiba-tiba hilang. Auratnya terbuka karena dosa. Karena maksiat. Hanya dengan satu kemaksiatan saja loh. Menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga. Sementara kita manusia yang hidup di dunia ingin ke surga, tetapi melanggar banyak larangan dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa setelah auratnya terbuka? Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Langsung mereka itu nyamber, memetik daun-daunan yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Secara insting, mereka ini sudah punya naluri, aurat itu tidak layak dibuka. Padahal enggak ada manusia lain selain mereka berdua. Aurat itu harus ditutup dengan apa saja. Spontan mereka langsung. Begitu terbuka auratnya, daun-daun surga dipetik menutupi aurat mereka. Allah menyatakan, wa'aso adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Rabbnya, lalu dia pun menyimpang. Dia pun ghawa. Ghawa itu sesat. Karena apa? Karena kemaksiatan. Ingat, setiap kemaksiatan menuntun dia ke jalan kesesatan dalam kehidupan ini. Tapi Allah menyatakan, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ. Lalu Allah memilihnya kembali. فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Lalu Allah memberi hidayah kepada Adam untuk tobat. Dan diberikanlah petunjuk. Sekalipun demikian tetap kemaksiatannya itu harus dihukum. Untuk apa? Untuk menebus, menghapus dosa akibat kemaksiatan itu. Allah berfirman, ihbita minha jami'a. Keluarlah kamu berdua dari surga. Turunlah kamu berdua dari surga semuanya. Iblis juga diturunkan. Adam Hawa juga diturunkan. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Manusia menjadi musuh bagi iblis. Dan begitu juga anak-anak turunannya. Seluruh anak-anak Adam, anak cucu Adam, turunan Adam, semua manusia seperti kita ini adalah musuh nyata bagi iblis dan keturunannya. Ya. Jadi ayat ini, surat ini menjelaskan bahwa ada di kalangan manusia yang pernah hidup di surga, yaitu Adam dan Hawa. Inilah manusia pertama yang pernah tinggal di surga, masuk ke dalam surga sebelum hari kiamat, yaitu Adam dan Hawa. Kedua, yang juga pernah masuk ke dalam surga, minimalnya melihat surga beserta isinya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak hanya surga, bahkan juga melihat neraka. Dan ini terangkan baik di dalam hadis-hadis qudsi yang sahih, termasuk dalam hadis-hadis nabawi yang juga sahih. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ittala'tu fil jannah faraaitu ahlahal fuqara wattala'tu finnar Faraitu ahlaha an-nisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku melihat ke dalam surga. Ternyata aku lihat para penghuninya itu rata-rata orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Kita sudah terangkan tuh di pertemuan yang lalu, orang fakir, orang miskin masuk ke dalam surga lebih dahulu dibanding orang-orang kaya. Sebagian riwayat menyatakan sampai 40 tahun, sebagian riwayat lagi menyatakan sampai 500 tahun. Maksudnya 500 tahun sebelum masuknya ahli orang-orang kaya yang soleh, itu orang-orang fakir yang soleh lebih dahulu masuk. Pas orang kaya masuk ke dalam surga, orang-orang miskin sudah lebih dahulu ada di dalamnya. Berapa lama kalian di sini? Oh, kami sudah 500 tahun yang lalu. 500 tahun di surga, bayangkan. Setelah 500 tahun barulah orang-orang kayanya masuk. Salah satu alasannya ya, karena orang fakir mah, orang miskin mah hisabnya cepat. Kekayaan yang dimilikinya dengan kesolehan, ya, itu dihisabnya itu ya cepat. Apa yang dimiliki hanya ini, udah terbatas, bisa dihitung dengan jari. Diperoleh dengan cara yang halal, dipergunakan dengan cara yang halal, hisabnya mudah. Adapun orang kaya, walaupun soleh, tapi kekayaannya umpama miliaran, apalagi triliunan, apalagi juga punya apa namanya jabatan, pangkat, itu dihisab seluruhnya. Ini harta ini dari mana? Dari sini dipakai apa? Udah satu. Dua, ini harta ini dari mana? Dipakai apa? Terus, makin banyak harta makin apa? Makin lama. Aku lihat kebanyakan penduduknya orang fakir. Ada gak orang yang kaya? Ada yang kaya, soleh masuk surga. Tapi kebanyakannya orang fakir. Dan ini mengisyaratkan bahwa kekayaan menjadi penyebab yang sangat besar masuknya orang ke dalam neraka. Orang yang kaya dengan kekayaannya dia lalai dari ibadah. Lalai itu pertama karena waktunya, pikirannya, perasaannya, hatinya habis untuk memperoleh harta. Setelah harta diperoleh dengan jumlah yang banyak, harus diurus, harus dikelola, harus dikembangkan, harus digolangkan, harus diusahakan. Itu menyita banyak waktu, banyak tenaga, banyak perhatian, sehingga tak tersisa untuk ibadah, untuk akhirat, kecuali hanya sedikit dan ala kadarnya. Ibadah sholat orang kaya itu dengan orang miskin beda. Kalau orang miskin mah tidak terlalu banyak obsesi, tidak terlalu banyak cita-cita keinginan, karena tahu diri dengan keterbatasan kekayaannya, dengan minimnya kekayaannya, dia gak bisa neko-neko, ya sudah asal bisa makan, sudah bablas, gak banyak pikiran. Tapi orang yang kaya raya dengan banyak uang, banyak perusahaan, itu semua usahanya masuk dalam pikirnya, termasuk dalam tidurnya, dalam lamunannya, termasuk dalam sholatnya. Gimana perusahaan sana, gimana perusahaan sini, labanya berapa, ruginya berapa, untungnya bagaimana. Masuk itu di dalam sholat. Sehingga ingatan ke akhirat sekalipun di tengah sholatnya minim, bahkan minus. Dari awal sholat sampai akhir sholat yang ada di pikirannya ini dunia. Kualitas dari ibadahnya itu minus, minim sekali ya. Ini yang menjadi penyebab kenapa orang yang banyak masuk surga fuqara dan sedikit di kalangan orang-orang kayanya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa taratu finnar, aku pun menengok, melihat kepada neraka. Faraaitu ahlaha an-nisa, aku lihat kebanyakan penghuninya itu para wanita, termasuk wanita muslimah. Rajin sholat, rajin ibadah, rajin saum, rajin melakukan apa yang Allah perintahkan. Tapi kenapa masuk ke dalam neraka? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ikufrihinna, karena kekufuran mereka. Ditanya, ayakfurna billah wa rasulihi wa rasulihinna wa rasuliha, apakah mereka itu karena kufur kepada Allah dan Rasulnya? Bukan, imannya kepada Allah dan Rasulnya gede, tapi yakfurnal ashir, kufurnya itu kepada suami, tidak taat, tidak nurut, membangkang, tidak memperhatikan, dan tidak menghargai, tidak mensyukuri usaha suami. Kata orang Sunda mah, dileleungit jasa suami. Dileleungit itu apa ya? Dihilangkan, dilupakan, tidak dihargai jasa suami. Kufur kepada suami, ya. Kufur kepada jasa-jasa suami. Itu yang menyebabkan mereka masuk neraka. Walau kathurat sholatuha wasiyamuha, walaupun sholatnya, saumnya, ibadahnya rajin tuh. Hadis tersebut sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah melihat ke surga, pernah melihat ke dalam neraka sebelum kiamat, ya. Inilah orang kedua. Ketiga, semoga kita juga masuk nih ke dalamnya. Orang yang masuk ke dalam surga sebelum kiamat, tapi mati dulu. Ruh orang-orang yang mati syahid. Mereka masuk ke taman-taman surga, tapi berupa seekor burung hijau yang kemudian mereka terbang ke sana kemari di taman-taman surga. Ada apa namanya, pelita-pelita yang terang di pohon-pohon surga. Kadang mereka itu setelah terbang di tengah-tengah keindahan taman surga, tep, mereka itu entrep di salah satu pelita surga. Entrep senaun, tek gitu. Dari terbang kemudian hinggap di satu benda, itu namanya entrep. Apa entrepnya? Entrep lah gitu. Ada bahasa Indonesia entrep? Naon? Hinggap. Oh, hinggap. Sampai hinggap. Ini terangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini diterima dari Masruq radhiyallahu an. Masruq ini seorang tabi'in. Dia berkata, sa'alna Abdullah bin Mas'ud an hadhil ayah. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat berikut ini nih. Ayat itu terdapat dalam surah Ali Imran 169. Allah berfirman dalam ayat itu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu, mereka itu mati. Jangan dianggap mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu tetap hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Orang yang mati syahid itu tetap hidup, tetap dapat rizki di sisi Allah. Enggak kebayang nih, apa nih maksudnya nih? Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud ini menjawab dengan jawaban yang menyebut referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan pendapat pribadi, tapi bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau masih ada, sebelum masruk lahir itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Inna qad sa'alna an dzalik. Kami dulu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup pernah bertanya tentang hal itu. Disebut tuh referensinya. Hadisnya nih mana? Bukan menurut pendapat pribadi Abdullah bin Mas'ud, menurut saya ya ayat ini. Ah, enggak begitu. Nanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjawab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, arwahuhum fi ajwafi tayr khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil arash tasrahu minal jannati haitsu syaat thumma ta'wi ila tilkal qanadil fatala ilaihim rabbuhum ittila'ah faqala hal tashtahuna syai'a qalu ayyu syai'in nastahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na ففعل بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لا يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. Masya Allah, gak kebayang sama kita ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ruh orang-orang yang mati syahid itu berada dalam perut burung yang hijau. Mereka punya dahan-dahan, tempat-tempat hinggap yang bergelantungan di arasy. Mereka berterbangan di taman surga sekehendak mereka. Kemudian mereka hinggap di pelita-pelita yang ada di tangan di taman surga tersebut. Kebayang ya, terbang di tempat-tempat yang keindahannya tak ada bandingannya di dunia. Betah ya, enak. Tak ada penderitaan di sana, tidak lelah, tidak boring. Bukan boring bored ya. Kalau boring, ngejengkelin kitanya. Seringkali orang-orang bilang, saya lagi boring nih. Berarti saya lagi nyebelin tuh. Saya lagi menjengkelkan. Saya lagi bored. Bored. Nah, enggak ada bored, enggak ada bete, enggak ada lelah, enggak ada seluruh penderitaan. Senang kesana kemari. Lalu Allah Azza wa Jalla melihat kepada mereka, lalu bertanya, hal tashtahuna syai'a, apakah kamu punya keinginan apa aja? Ngomong, bilang, dipenuhi itu. Apa jawab orang-orang yang mati syahid itu? Ayushay nastai wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na minal jannati haitsu syi'na. Aduh, pingin apa lagi ya, tuh di sini juga sudah bebas, kami boleh apapun sekehendak kami, melakukan kesenangan apapun sekehendak kami di sini. Ya, ada lagi permintaan, sudah super puas dengan yang ada. Fafa'ala bihim thalatha marat. Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka itu sampai tiga kali. Hayo, pingin apa lagi? Sebut. Nanti dikasih loh. Tetap enggak. Ditanya lagi. Ketika mereka melihat bahwa mereka itu mau tidak mau harus minta. Minta apa lagi sobat? Akhirnya mereka minta kepada Allah. Tapi permintaannya aneh loh. Gak kepikiran sama kita sebelumnya. Kata mereka, ya Rabb, ya Allah, nuridu antaruda arwahana fi ajzadina. Kami minta agar engkau mengembalikan ruh-ruh kami kembali ke jasad kami, dihidupkan lagi ke alam dunia. Kami mau jihad lagi sampai kami mati lagi di jalan engkau sekali lagi. Ingin hidup lagi, ingin jihad lagi, ingin terbunuh lagi. Bayangkan. Orang yang sudah masuk surga gak akan mau kembali ke dunia. Dunia madu penuh penderitaan. Dunia mah penuh dengan hal-hal yang memuakkan. Tapi orang yang mati syahid sudah ke surga, ingin ke dunia lagi, ingin apa lagi? Ingin jihad lagi, ingin terbunuh lagi. Indahnya terbunuh di jalan Allah sampai diinginkan kembali oleh orang yang mati syahid yang sudah ke surga. Falamma ra'a allaysa lahum hajah turiku, ketika Allah melihat bahwa mereka tidak menginginkan hal yang lain lagi, keperluan yang lain lagi, maka dibiarkanlah mereka hidup di dalam surga tersebut. Nah, itu tuh yang mati syahid, yang semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid, ya. Allahumma adkhilna minasyuhada. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan kami kecuali wafat sebagai seorang syahid. Janganlah engkau wafatkan kami kecuali wafat sebagai orang yang terbebas dari hutang dan tanggungan. Mati syahid, punya hutang, punya tanggungan, masih dihitung loh. Masih diperhitungkan loh. Masih tergadai, terhalang tuh masuk surga. Semoga di saat kita wafat, husnul khatimah syahid, dan tidak memiliki hutang dan tanggungan apapun, ya. Inilah orang ketiga. Orang keempat yang sudah, yang juga melihat surga dan neraka, kita semua nanti, ya, mau soleh mau salah, mau mukmin mau kafir, mau muwahid mau musyrik, mau orang taat mau orang maksiat, mau ahli sunnah mau ahli bidah, ternyata sebelum kiamat, ketika masih hidup, bisa melihat dulu surga dan neraka. Kapan itu terjadi? Ketika diambang kematian, waktu sakaratul maut. Diperlihatkan tuh tempat tinggalnya. Dan juga di alam kuburnya, diperlihatkan tempat tinggal dia di akhirat, ke surga, apakah ke neraka. Ini kan perkara gaib, kok Ustaz tahu? Tahu karena Nabi SAW menerangkan dalam hadisnya yang sahih. Salah satunya adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah SAW, "Inna ahadakum idza mata Uridu alaihi maq'adatun bil ghadati wal ashi. In kana min ahli jannah, fa min ahli jannah. Wa in kana min ahli nar, fa min ahli nar. Yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yawmal qiyamah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian atau setiap kalian, bila sudah mati nih, masuk ke alam kubur, maka ditampakkan kepada orang itu tempat tinggalnya setiap pagi dan setiap petang. Sehari dua kali itu. Diperlihatkan tempat tinggal dia kelak Kalau dia ahli surga akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Kalau dia ahli neraka akan diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Lalu dikatakan hadza maq'aduka, ini tempat tinggalmu nanti ya, hatta yab'atsakallahu ila yaumil qiyamah, sampai nanti kamu dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Bagi calon-calon ahli surga, setiap pagi dan petang diperlihatkan tempat tinggal yang wah luar biasa, indah, megah, mewah gitu ya. Sebagai tempat tinggalnya kira-kira memberikan anu enggak? Memberikan kesenangan, kebahagiaan enggak? Ya iyalah. Itu rumah saya. Itu tempat tinggal saya dan keluarganya. Ada bidadari-bidadari surga, istana yang super megah, ada wildan-wildan, pelayan-pelayan, makanan, minuman, perabotan dari emas, perak. Ah, semuanya teh pikabitaeun pisan. Walaupun belum, tapi itulah rumah saya. Sudah. Kata orang Sunda, sudah bungangang kacida. Sudah senang, bahagia. Gemes ingin segera. Ya. Makanya kan, orang-orang seperti itu begitu diperlihatkan rumahnya di surga, lalu berdoa kepada Rabbi aqimis sa'ah. Atau Rabbi ajrisah, ya Allah segerakan kiamat hatta arja ila ahli ila baiti wa ahli, sampai aku bisa segera kembali ke rumahku dan keluargaku. Doa gitu tuh. Nah, sedangkan calon-calon ahli neraka begitu masuk nanti ke alam kubur, pagi dan petang diperlihatkan tempat tinggal yang kelak dia akan tempati di neraka. Ih, mengerikan. Terbuat dari api neraka dengan berbagai macam azab yang bervariasi, yang berjenis-jenis, mengerikanlah gitu ya. Dan ini memberikan efek takut, menderita yang luar biasa. Saking takutnya, orang-orang calon pinarakaan mah nanti tuh berdoa, Rabbi la tuqimissah, ya Allah jangan kau jadikan kiamat, ya Allah jangan kau jadikan kiamat. Sebab begitu kiamat terjadi, tuh neraka dengan seabrek siksanya. Orang mukmin berdoa, ya Allah segerakan kiamat, orang kafir berdoa, ya Allah jangan kau jadikan kiamat. Kira-kira doa siapa coba yang dikabul, doa orang mukmin atau doa calon-calon penghuni neraka? Enggak ada yang dikabul. Sebab kiamat mah terjadinya bukan karena doa mereka, ya sudah waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dan tak ada seorang pun yang tahu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk malaikat Jibril, enggak tahu kapan kiamat terjadi. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa akhbirni anis sa'ah," coba terangkan kepada saya tentang hari kiamat. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya enggak lebih tahu dibanding yang bertanya. Yang ditanyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertanyanya malaikat Jibril. Nabi tidak lebih tahu dibanding malaikat Jibril tentang hari kiamat, kapan terjadi enggak tahu. Cuma harinya aja ya diketahui. Hari apa? Hari Jumat, ya hari Jumat. Cuma Jumat kapan gak tahu, ya. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gak tahu. Itu Jibril dan Nabi SAW. Dua makhluk termulia dari dua jenis makhluk. Jibril dari jenis malaikat yang paling mulia. Nabi SAW dari jenis manusia yang paling mulia. Nggak tahu, nggak dikasih tahu oleh Allah tentang kapan kiamat, apalagi makhluk lain, dukun, peramal, atau ahli astronomi. Oh, diperkirakan alam jagat raya hancur pada tahun sekian bulan anu tanggal. Bohong gombal ya. Apalagi peramal itu hanya ngitung yang tidak rasional, tidak masuk akal. Nanti kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9. Dulu kan begitu ya, sampai geger. Pas hari hanya enggak ada apa-apa. Tegempa-gempa acan. Ada lagi nanti kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ya. Sampai ada bikin filmnya. Geger orang-orang terpengaruh ya. Nanti mungkin ada sekarang tahun berapa? 20. Kiamat akan terjadi tanggal 20 bulan 20. Enggak ada bulan 20 ya. Tanggal 20 bulan 2 tahun 20 itu sudah berlalu juga ya. Tanggal 20 bulan 2 bulan Februari sudah berlalu. Enggak terjadi apa-apa. Enggak ada yang tahu kapan kiamat ya. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita mempercayai mereka. Nah, jadi sebelum kiamat terjadi, calon-calon ahli surga di alam kuburnya melihat tempat tinggal dia di surga. Calon penghuni neraka melihat tempat tinggal dia di neraka. Sampai nanti Allah bangkitkan mereka baru bisa masuk. Ya, inilah empat golongan manusia yang pernah melihat surga, bahkan Adam dan Hawa pernah tinggal di surga. Nabi SAW pernah melihat surga dan neraka dalam keadaan real nyata ya, bukan dalam mimpi. Orang-orang yang mati syahid ruhnya berterbangan di alam di taman surga, dan nanti di alam kubur setiap orang bakal melihat tempat tinggal dia di akhirat, surga atau neraka, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang kelak di alam kubur bisa melihat surga setiap pagi dan petang ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Kita cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab kepada PM, dikenal PM, Pak Muzayyin, dikenal dengan PM, Perdana Menteri, Polisi Militer, dan yang sejenisnya. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami undang antum semua para pendengar dan juga para pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Kami persilakan untuk bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi antum para netizen yang menyimak melalui Facebook maupun juga Instagram serta Facebook, bisa bertanya dengan chat maaf, dengan cara menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan yang pertama Ustaz, datang dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita angkat Pak Mulyono. Ya. Ya, sehat Pak Mulyono? Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Mulyono. Amin. Ustaz, saya mau tanya, di mana keturunan cucu Nabi Adam kok berbeda-beda kulitnya? Kalau di Eropa putih semua, di Afrika hitam, di Asia campuran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Pak Mulyono ya. Manusia ini kan berasal dari nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa. Tapi kenapa anak turunnya berbeda-beda? Ada yang bule di Eropa, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang merah juga ya. Ada yang warna kulitnya itu merah muda, merah putih tapi agak kemerah-merahan muda, bersih. Kalau maghrib tersorot sinar lampu, itu si warna pinknya itu memancarkan cahaya tersendiri, jadi tambah indah. Itu orang-orang tempat, orang-orang Lubnan, Libanon ya. Nabi Yusuf seperti itu tuh. Pertanyaannya itu apa? Ya kenapa? Oh kenapa ya? Kenapa berbeda-beda ya? Ya jangankan begitu. Kita aja orang Indonesia, suami istri menikah, anaknya apakah sama? Tidak. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam gitu ya. Saya punya kakek nikah dengan nenek saya. Anak-anaknya saya melihat ada paman dan bibi saya yang putih semua bule. Ada yang sawo matang seperti biasa ya. Secara empiris, secara ilmiah kita mengenal ada yang disebut dengan faktor genetika ya. Jadi kadang-kadang gen, termasuk gen yang menyangkut warna kulit itu juga bisa terwariskan dari nenek kita, buyut kita, atau beberapa turunan ke, bukan turunan kalau ke atas ya, naikan. Jadi beberapa generasi sebelum kita, 4-5 generasi, gennya bisa menurun ke 4 generasi berikutnya ya, seperti itu. Gennya itu menyangkut berbagai macam aspek, bisa karakter, termasuk juga warna kulit, bisa juga rambut. Kok orang tuanya dua-duanya lurus, tapi ada anaknya satu dua keriting, empat keribu gitu ya. Sehingga kalau orang yang tidak paham tentang hal ini, bisa-bisa menuduh, aduh jangan-jangan istri saya selingkuh dengan orang yang rambutnya keriting. Saya lurus, istri saya lurus, kok anak saya keriting? Ada kan? Di zaman Nabi SAW juga ada. Jadi sepasang suami istri dua-duanya hitam, tapi pas anaknya kok putih gitu. Sampai-sampai suaminya menuduh istrinya selingkuh, jangan-jangan pernah berbuat serong dengan orang yang warna kulitnya putih sampai melahirkan anak. Lalu lapor kepada Nabi SAW ya. Ah, dan seterusnya. Jadi ada faktor genetika. Itu pertama. Kedua, secara syar'i ya. Dulu pernah kita menerangkan bahwa dan ini dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, bahwa dari tanah mana manusia itu diciptakan, ada beberapa efek itu berdampak kepada warna kulit ya. Dan tanah itu warnanya juga beda-beda. Ada yang hitam, ada yang merah, ada juga yang warna coklat atau yang lain-lainnya. Dari tanah mana mereka diciptakan berdampak salah satunya kepada warna kulit. Selain berdampak kepada di mana mereka akan dikuburkan. Seseorang akan dikuburkan di tanah yang dari tanah itulah jasad dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kaum muslimin melihat keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang diyakini Abu Bakar dan Umar diciptakan dari tanah yang sama dengan tanah diciptakannya Nabi SAW. Karena apa? Karena mereka bertiga dikuburkan di tanah yang sama. Nabi SAW dikuburkan di kamarnya, Abu Bakar meninggal kemudian dikuburkan di sampingnya, Umar kemudian meninggal dikuburkan juga di sampingnya. Tiga orang manusia terbaik sepanjang zaman ini dikuburkan di tanah yang sama. Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Umar. Apun sahabat yang lainnya berbeda. Mereka dikuburkan di Baqi atau di tempat-tempat yang lainnya, ya. Jadi banyak faktor, baik faktor syar'inya, artinya penjelasan dari aspek syar'i, dari tanah mana mereka diciptakan, maka berdampak juga terhadap warna kulit, dan termasuk penjelasan yang berkaitan dengan aspek genetika. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Kurang Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon. Kami tunggu di nomor 022-8686-2637. Kita angkat terlebih dahulu. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Yogi di Cisadas, Pak Mundayit. Oh, mangga Pak Yogi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz, ini terkait situasi saat ini. Kan banyak masjid yang ditutup. Sedang masjid di daerah kami masih buka. Jadi sebaiknya kita sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumah Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya. Pada kalau fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Yogi di mana? Cicadas. Iya, di tengah merebaknya wabah virus corona ya. Wajib kita ikhtiar menjauhinya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firru minal majdum firaraka minal asad. Menghindarlah kalian, larilah kalian dari al-majdum. Majdum itu orang yang terkena penyakit taun. Sebagaimana kalian lari dari singa. Kalau kita umpamanya di hutan bertemu dengan singa, dan ada tabiat singa apa? Dia sebagai binatang buas, lapar, perlu daging, nggak ada makan lain selain kita, ya kita diterkam lah, ya. Ya boleh kita udah ada singa, tenang kalau belum saatnya mati, ada singa nggak akan makan kita, tenang saja, gitu. Bisa kita ngomong begitu? Enggak, ya. Yeah. Pasti semuanya itu akan menghindar. Oh, ada singa dari jauh saja sudah lari sekenceng-kencengnya. Kalau khawatir tersusul karena singa kan lebih cepat larinya daripada kita. Singa mah kakinya 4, kita mah 2. Lebih banyak kaki, lebih cepat. Benar gitu? Enggak ya? Ah, kaki 1000 tuh lambat. Tapi jelas singa lebih kuat. Ya, lebih lincah gerakannya, lebih cepat, dan larinya lebih cepat. Kita akan kesusul. Mungkin kita naik ke atas ya, sehingga bisa naik tapi agak susah. Nah, lari kamu dari penyakit taun sebagaimana kamu lari dari singa. Jangan sampai mati mah bukan oleh singa tapi oleh Allah, gitu kan. Yang menentukan ajal kita bukan singa, tapi Allah. Coba, pas ketemu singa di hutan, tenang. Mati mah bukan oleh singa. Akhirnya dia diam di sana, ya diterkam, dimakan. Ya, wajib ada ikhtiar. Coba kita umpamanya nyebrang. Nyebrang, apa yang kita lakukan ketika nyebrang jalan raya? Tengok kiri, tengok kan. Gak bisa lah, gak perlu tengok kiri, tengok kan. Mati mah bukan oleh truk. Mati mah bukan oleh mobil, ya. Oleh Allah. Nyebrang-menyebrang aja sambil merem. Bisa kita begitu? Enggak. Wajib ada ikhtiar. Betul, mati itu Allah yang menetapkan. Tapi wajib kita berikhtiar menghindari kematian sebisa kita. Kalau sudah takdirnya mati, ikhtiar gini gitu juga, iya. Tapi wajib ada ikhtiar terlebih dahulu sebelumnya ya. Demikian juga terhadap virus corona. Jangan sampai kalau sudah waktunya mati mau ada virus mau tinggal juga mati. Betul. Kalau ada virus kalau tapi kita ajalnya belum tiba enggak akan kena. Betul. Tapi ikhtiarnya wajib seperti kita ikhtiar menghindari apa? Singa. Seperti itulah ya. Nah, sekarang kita mengetahui secara ilmiah, secara medis, penjelasan yang rasional, bahwa corona ini mudah sekali penularannya hanya dengan bersentuhan. kemudian tangan kita yang menyentuh itu kemudian kita usapkan ke wajah, ya ke isap, masuk ke paru-paru, ah udah, kalau udah masuk ke paru-paru sudah susah sekali untuk disembuhkan kembali. Itu penjelasan ilmiahnya dan fakta yang ada tentang orang yang terjangkit kemudian mati banyak. Itu sesuatu yang bersifat alami, ya. Sama dengan alaminya singa yang memakan kita karena kita dianggap makanan, singa lapar, enggak ada makanan lagi, ada kita, ya. Masa singa, ah saya emang gak tega memakan manusia, mending lapar, apa begitu? Kan tidak. Tidak pilih bulu, ya. Virus corona tidak pilih bulu. Apa ini yang soleh ataukah yang bejat, yang durhaka, gak pilih bulu, ya. Maka wajib kita hindari. Salah satu cara menghindarinya adalah dengan menghindari kerumunan. Atau yang sekarang disebut dengan social apa? Distancing. Jaga jarak, jangan sampai bersentuhan gitu ya. Salaman juga jangan dulu. Nah, termasuk sholat berjamaah di masjid, iya. Coba bayangkan kalau umpamanya di masjid penuh ular berbisa. Karakter ular berbisa gimana? Pasti matuk lah. Ya. Berani enggak di masjid ada ular berbisa kita sholat berjamaah di sana? Enggak. Saya melihat pernah ada video ya. Di masjid ada tikus gede. Itu orang bubar di dalamnya, lari gitu ya. Sampai padahal tikus enggak sebahaya virus corona. Tikus enggak sebahaya ular gitu ya. Kalau ada ular di masjid, banyak ularnya dan berbisa. Apa yang paling berbisa? Black mamba ya. Berani enggak kita sholat di masjid? Nggak berani, nggak boleh, nggak bisa, nggak ada orang yang mengatakan, mati mah jangan, bukan sama ular, sama Allah. Tenang, walaupun ada ular di sana, kalau kita belum saatnya mati nggak akan dipatuk. Berani nggak? Nggak berani tentu saja, ya. Nggak berani. Apakah pemerintah harus mengencarkan bahasa Indonesia, melepaskan? Singa-singa di kebun binatang, ya, binatang buas di kebun dilepaskan ke tengah kota agar orang-orang itu nggak berani keluar rumah. Apa harus begitu? Terus orang-orang yang tadi berkata mati mah bukan oleh singa, bukan oleh harimau lah, walaupun umpamanya ada harimau depan, kalau sebelum saatnya mati mah mati nggak akan mati, lewat di depannya dielus-elus, berani nggak? Nggak berani. Nah, virus corona seperti itu. Artinya dampak yang ditimbulkannya sama dengan dampak yang ditimbulkan oleh ular berbisa, bisa mati. Walaupun tidak pasti mati, kan? Ada nggak orang yang sudah terinfeksi virus corona kemudian sembuh? Ada, kan, ya? Nah, kita dengar Bapak Wakil Wali Kota Bandung, ya? Terkena virus corona, alhamdulillah sembuh. Atas izin Allah Azza wa Jalla, ya? Ikhtiarnya karena beliaunya disiplin, ya, mengisolasi diri, mengikuti instruksi para ahlinya dalam hal itu para dokter, alhamdulillah semua. Yang semoga juga orang-orang lain yang terkena, ya, bisa Allah sembuhkan, baik pejabat publik ataupun orang biasa. Pejabat publik yang kita pernah dengar Menhub, ya, kemudian Wali Kota Bogor, Pak Arya Bima, syafahullah, laba'sa tahur, insyaAllah. Semoga Allah sembuhkan. Ya, itu sama dengan itu. Maka hindari. Hindari dan syariat memberi uzur. Ingat, jangankan virus corona, kalau hujan turun besar, boleh kita sholat di rumah. Tidak harus ke masjid. Lafaz adannya dirubah, ya. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, Allah sallu fi rihalikum, ya, as-salatu fi rihalikum. Apa pun riwayatnya banyak tentang hal itu, ya. Iya, padahal bahaya yang ditimbulkan oleh hujan tidak segede bahaya yang ditimbulkan oleh virus corona. Dengan hujan tidak akan mati. Dengan hujan tidak akan sampai diisolasi. Paling-paling hanya jibrug. Jibrug itu apa? Basah kuyub. Yang paling fatal paling masuk angin, sakit sebentar dua bentar, tapi tidak mengancam jiwanya, kan begitu. Ini virus corona itu lebih bahaya daripada hujan. Sehingga apabila karena hujan atau mungkin karena banjir, kita dibolehkan sholat di rumah secara syar'i. Ya, karena ada madarat, madaratnya tidak sebahaya apa? Virus corona. Boleh kita sholat di masjid, di rumah, ya, termasuk Jumatan. Maka walaupun ada masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, menyelenggarakan sholat berjamaah, tapi beresiko terinfeksi. Apalagi masjid-masjid yang berada di tengah jalan, yang setiap orang sholat di sana, maksudnya di tengah jalan, di pinggir jalan sih. Tapi tempat lalu-lalang orang, semua orang, musafir yang tidak dikenal sholat di sana, kita tidak bisa mendeteksi apakah mereka membawa virus corona atau tidak. Tapi amat sangat mungkin. Ya, di tengah waktu tersebarnya virus corona ini. Dan tidak bisa dideteksi, ya. Akan menyebar secara liar tanpa bisa diketahui oleh ahli yang menangani hal ini, ya. Jadi walaupun masjid itu buka, menyelenggarakan sholat Jumat, menyelenggarakan sholat berjamaah. Coba bayangkan kalau di masjid itu ada ular gitulah. Orang-orang masih menyelenggarakan sholat berjamaah dan sholat Jumat di sana. Berani nggak kita sholat di sana? Jangan virus corona. Ada ular yang real, yang nyata. Kalau virus corona kan real, yang nyata juga, tapi kan tidak terlihat oleh mata biasa. Sekarang yang terlihat oleh mata biasa di sana bukan ular lah, umpamanya ada kalajengking yang beracun, ada tarantula yang beracun, ada ular-ular kecil, anak-anak black mamba yang apabila mematuk juga racunnya bisa mematikan orang hanya dalam hitungan menit atau jam gitu. Berani nggak kita sholat? Orang-orang menyelenggarakan Jumatan di masjid itu, menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid itu, tapi ada ular berbisa di sana. Berani nggak kita? Nggak akan berani. Virus corona, bahaya yang ditimbulkannya tidak kalah oleh ular. Ular yang mematuk sampai kita keracunan belum tentu mati, tapi menderita dulu. Corona yang menginfeksi kita, ya, menulari kita, belum tentu mati kitanya, tapi minimal menderita dulu dan beresiko kematian, ya, dan banyak orang-orang yang sudah mati karena corona ini. Dari sinilah para ulama di setiap negara memfatwakan, maka sholatlah di rumah dan mengisolasi, sampai menekan pemerintah agar tegas. Sampai alhamdulillah pemerintah kita juga melalui kepolisian menyatakan siapa yang masih berkerumun bisa dipidana 1 tahun penjara, kan gitu ya. Ada yang kerumunan diseruduk sama polisi, dibubarkan, ya. Bukan karena mereka ini zalim, tapi karena sayang kepada rakyatnya, agar rakyatnya tidak terkena virus yang mematikan ini. Saya pernah dapat video orang awam tentang agama, ya, nge-shoot masjid raya Bandung, ya, yang memasang banner menutup sholat. Dengan entengnya dia menyatakan baru kali ini seumur hidup dilarang sholat Jumat, tuh sampai kata-kata kasar keluar. Itu karena awamnya dia, karena tidak taunya. Coba sekarang bayangkan kalau bukan virus corona yang ada di masjid itu, ya, singa aja lepaskan satu, ya. Akibatnya pemerintah menutup masjid itu untuk sholat Jumat ataupun sholat berjamaah karena ada singa, ya. Lalu orang tadi menyatakan, oh, baru saat ini Jumatan dilarang di masjid, padahal mati mah bukan oleh singa, tapi oleh Allah. Coba diizinkan masuk ke sana, ada singa, dikerekepta apa? Diterkam mati, ya. Seperti itu. Jadi walaupun masjid itu menyelenggarakan sholat Jumat, sholat berjamaah, jangan kita ke sana, ya. Karena syariat membolehkan kita sholat di rumah bila ada uzur seperti ini. Dan uzur ini lebih berbahaya daripada hujan. Kalau hujan saja boleh di rumah, Nabi SAW sampai merubah lafaz adzan jadi sallu fi buyutikum, baik hujan atau karena hawa yang sangat dingin. Di zaman Nabi SAW pernah di musim dingin, bulan Desember gitu, bulan Januari, dinginnya itu menusuk sampai ke tulang gitu, sakit tulang ini, sampai menyerukan adzan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Hujan enggak ada, cuma musim dingin yang luar biasa menyengat gitu. Bukan menyengat kalau dingin, menyengat mah panas. Dingin itu mengapa? Menusuk. Aha, gitu. Sallu fi buyutikum, hujan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Ah, apalagi ini yang lebih berbahaya daripada itu. Udzur syar'i untuk sholat di dalam rumah ya, dan tidak ke masjid, walaupun orang-orang di masjid itu masih menyelenggarakan sholat Jumat dan jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan terakhir ya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Bismillah, dari Bandung Ustaz. Ustaz mau bertanya, apakah orang-orang yang dilihat oleh Rasulullah di surga dan neraka seperti fuqara dan para wanita termasuk ke dalam yang sudah menempati surga dan neraka sebelum hari kiamat? Barakallahu fik. Kita sudah menjelaskan tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga sebelum hari kiamat. Dan orang yang masuk ke dalam surga pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi, kemudian di kalangan umat Islam yang pertama kali masuk surga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Umar, kemudian yang lain-lain. Nas hadis tentang hal itu sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu ya. Nah, oleh karena itu sebelum kiamat belum ada orang yang masuk untuk menetap bermukim di dalam surga, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para nabi yang lain. Kita sudah terangkan bahwa di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Golongan pertama ini dari segi tempat, ya, di mana mereka menempati alam kubur. Adapun para nabi, mereka ada di Ar-Rafiqul A'la, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya beliau diberi pilihan mau hidup beberapa tahun lagi atau mau ke Ar-Rafiqul A'la, diwafatkan dan menempati Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, saya memilih Ar-Rafiqul A'la, kemudian beliau meninggal. Itulah tempatnya para nabi dan para rasul. Adapun yang kedua, para syuhada tadi ya, berada di perut burung hijau, kemudian berterbangan di taman-taman surga. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang bukan mati syahid, orang mukmin yang soleh, ya, mereka juga berada di perut burung, kemudian bergelayutan di taman-taman surga. Berbeda dengan para syuhada berterbangan, kalau ini hanya bergelantungan. Keempatnya orang mukmin ahli maksiat, mereka memperoleh azab kubur. Dan yang terakhir, orang non muslim, orang kafir, orang musyrik, orang ateis, mereka memperoleh azab kubur lebih dahsyat daripada azab kubur orang mukmin ahli maksiat tadi. Belum ada yang ke surga, belum ada yang ke neraka. Apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya sampai sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.